Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sedere-sedere, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan maupun akhwat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kebaikan, dalam segala sesuatunya. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, panjang usia, masih diberikan kesempatan kita bisa menambah ibadah kita kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk ngaji pengajian yang bisa menambah bekal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita badai membahas dari tema kajian hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Kita akan membahas surat Al-Ma'idah ayat 27 yang masih berkaitan dengan ibadah kurban. Ingkang sebentar lagi badhe kita laksanakaken sebagai persiapan nggih, ilmu sebagai persiapan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kisah kurban dua anak Nabi Adam alaihis salam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim." Ceritakanlah kepada mereka. Ya, ini dawuhipun Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bercerita. Nggih, niki nedahaken bahwa di dalam syariat Islam atau kisah cerita itu mempunyai manfaat nggih. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah ingkang leres, kisah-kisah yang benar bukan bohong-bohongan nggih. Kisah-kisah yang nyata dari para nabi-nabi terdahulu itu sangat bermanfaat untuk kejiwaan kita. Kalau kita diceritakan itu pengin mencontoh, kita pengin meniru, pengin mengikuti kebaikan apa yang ada dalam kisah-kisah tersebut. Nebihi kita juga akan menjauhi dari kejelekan-kejelekan yang ada dalam kisah-kisah zaman dahulu. Ya, sehingga memang dalam Al-Qur'an niku kathah cerita-cerita niku kathah. Kisah Nabi Adam enten, kisah Nabi Nuh alaihi salam juga ada, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam kitab suci kita, kitab Al-Qur'an. Ya, maka salah satu kisah adalah kisahnya putra Nabi Adam alaihissalam. Wadlu alaihim, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba'a bnai Adam, kisah atau cerita dua putranipun Nabi Adam, yang di dalam sejarah dikenal dengan Habil dan Qabil. Ya, ini dalam sejarah ya, walaupun secara dalil tidak ada keterangan, tetapi para ulama ahli tafsir atau ulama sejarah mengatakan namanya Habil dan Qabil. Bil haqqi, dengan kisah yang sebenarnya, kisah nyata. Idh qarraba kurbanan, pada saat keduanya mempersembahkan kurban. Didawi Allah supados mempersembahkan kurban. Kurban itu sesuatu yang diberikan untuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini arti kurban. Kemudian Habil, seorang pengembala kambing, Habil mempunyai kambing yang banyak, gadah mindo ingkang kathah, kemudian didawui, diperintahkan untuk kurban, memilih domba yang paling baik, memilih mindo ingkang sae, lemu yang bagus, kemudian dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi zaman rumiyin disambar beledek ya, disambar petir, tanda kurbannya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Habil memilih kambing yang paling baik, kambing yang gemuk untuk korban dipersembahkan kepada Allah. Akan tetapi Qabil sebagai seorang mempunyai apa kebun-kebun buah-buahan, mempersembahkan atau memilih buah-buahan yang sudah busuk, buah-buahan yang boten sae, yang tidak baik, ditumpuk kemudian dipersembahkan oleh kepada Allah sehingga Allah tidak menerima, boten enten bledek yang nyamber, tidak ada petir yang menyambar. Ini tanda bahwa kurbannya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena buah-buahan yang sudah busuk, buah-buahan yang sudah jelek. Allah tidak menerima kurban ingkang boten sae. Fatukub bila min ahadihima, maka diterima, ditampi kurban dari salah seorang dari mereka. Walam yutakobbal minal akhor, dan tidak diterima dari yang lain. Karena tadi apa, memilih barang-barang yang jelek. Qala la'aqtulannak, maka Qabil tadi yang tidak diterima kurbannya merasa marah, iri dan dengki. kepada saudaranya Qabil kemudian mengancam, aku akan membunuhmu. Qala, maka Habil menjawab, memberikan nasihat kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Artinya memberikan nasihat, itu salahmu sendiri. Korbanmu tidak diterima oleh Allah, itu bukan salah siapa-siapa, tapi salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak menjadi orang yang bertakwa? Kenapa kamu memilih buah-buahan yang busuk, yang sudah jelek? Allah itu hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, dan juga memilih ingkang sae kagem Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sekilas atau sedikit kisah korban dari dua putranipun Nabi Adam alaihis salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah di atas, dari ayat di atas, bisa kita ambil pelajaran nopo mawon, hikmah-hikmah, pelajaran ingkang saged kita pendet, yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani, yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahwa dari kisah di atas menunjukkan, nedahaken dumateng kita, bahwa ibadah kurban itu sudah ada sejak zaman rumiyin. Ibadah kurban itu bukan hanya ibadah ingkang Allah wajibaken dumateng umat Islam. Mboten namung kita mawon. Akan tetapi ibadah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Niku Allah sampun dawuh umatipun Nabi nipun Nabi Adam alaihi salam putra-putranipun untuk melaksanakan suatu ibadah yang dinamakan ibadah kurban. Ya, amargi nopo? Karena memang ibadah kurban itu adalah ibadah ingkang sae sanget. Ibadah yang sangat bermanfaat sehingga berlaku setiap zaman. Gini ki nedahaken pilih ibadah kurban iku ibadah ingkang sae. Ibadah yang baik. Kalau tidak baik berarti tidak napa Allah wajibaken setiap waktu, setiap zaman. Ya, artinya sudah kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan zaman, sudah ketinggalan zaman misalipun. Ibadah kurban itu sudah ketinggalan zaman. Saat ini sudah tidak berlaku atau sudah tidak cocok. Tetapi karena ibadah kurban itu ibadah ingkang sae sanget, manfaatipun nggih untuk kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, dalam rangka upaya supados kita niku bisa cerak, bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan. Kemudian juga ibadah kurban itu bermanfaat dumateng sesama manusia, ya, bisa dibagi-bagi dagingnya, ibadah sosial, ibadah ingkang menunjukkan kepedulian kepada tiang sanes, bisa membantu, bisa menolong. Ibadah kurban ini, kalau kita melaksanakan ibadah kurban, guyub, rukun. Umat Islam berkumpul di masjid, menyembelih bersama-sama, kemudian bisa didahar, makan bersama-sama, kemudian dagingnya dibagi bersama-sama untuk masyarakat, fakir miskin. Ya, orang-orang miskin bisa merasakan nikmatnya makan daging sapi atau daging kambing. Ini suatu ibadah yang sangat mulia sekali, sangat bermanfaat. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelian kurban. Gini ki juga nedahaken setiap umat saben nabi niku enten ibadah kurbanipun. Nabi Adam alaihi salam enten ibadah salat, enten ibadah siam, ada juga ibadah kurban. Zamanipun Nabi Nuh alaihi salam juga ada ibadah salat, ada ibadah puasa, ada ibadah kurban. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam juga seperti itu sampai ngantos zaman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada ibadah kurban. Cuma bentenipun nggih ada perbedaan menawi zaman rumiyin, kalau zaman dulu ibadah kurban niku diletakkan napa diparingaken wonten tanah lapang nggih, misalipun kurban sapi, kurban mindo ditaleni ten tengah lapangan, mengke ada petir yang menyambar dari atas langit beledek nyamber sapi nipun dados diangkat Allah ke atas langit niku tondo kurbanipun ditampi. Kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi zaman rumiyin kurban niku mboten didahar tiang, tidak dibagi kepada fakir miskin, tapi langsung dibawa Allah ke atas langit. Ya, kalau kita umat Islam alhamdulillah lebih mudah, kurban kita makan sendiri dan juga kita bagi dagingnya kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian Allah melanjutkan liyadhkurus smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Salah satu manfaat ibadah kurban adalah supaya mereka, kita manusia, menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nggih, maksudipun saat kita menyembelih atau saat kita berkorban itu wajib membaca bismillah. Nggih, wajib menyebut nama Allah. Kita menyembelih sapi bismillah Allahu Akbar. Kita menyembelih kambing bismillah Allahu Akbar. Nggih, artosipun napa? Bahwa sapi itu kita yakin, kita mengakui ciptaan Allah, peparinganipun Allah, anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Kambing, semua binatang, semua makanan, semua minuman adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita berterima kasih kepada Allah dengan mengagungkan, menyebut nama Allah, bismillah, kemutan. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wajib nggih. Membaca bismillah itu Pak Jagal mengke yang menyembelih hewan itu jangan sampai lupa. Tidak boleh kesupen, tidak boleh lupa. Ya, walaupun bagaimanapun keadaannya harus diingat dan diingatkan. Ya, ampun lali Pak, ampun kesupen maus bismillah. Amargi kalau lupa korbannya tidak sah, nanti tidak boleh dimakan. Sapinya, kambingnya walaupun lali itu tetap tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Ya, maka harus wajib membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelih hewan kurban. Ini karena memang semua dalam rangka mengingat Allah. Bismillah, bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah kita menyembelih hewan kurban tersebut. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat di atas juga nedahaken dumateng kita, menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua kurban itu diterima Allah. Mboten saben-saben tiyang kurban niku ditampi Allah. Enten syaratipun. Kita berkurban itu ada syarat, ada aturannya supados kurban kita berpahala dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syaratnya? Tadi dijelaskan di dalam ayat di atas, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya innama itu hanya, namung. Bahwa Allah itu hanya namung nampi kurban saking tiang ingkang bertakwa. Menawi tiang niku mboten takwa, tidak akan diterima oleh Allah kurbannya. Ya, ini kita harus juga berusaha niat kita, bagaimana kita meluruskan niat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang sampun niat kurban, yang sudah punya tekad saya akan berkurban, yang sudah punya napa keinginan badhe kurban, kita harus meluruskan niat. Niatku apa? Tujuanku napa? Dalam berkorban juga harus kita luruskan, kita betulkan. Tiang ingkang takwa niku maksudipun napa? Allah hanya namung nampi korban saking tiang-tiang ingkang bertakwa. Orang yang bertakwa niku cirinipun yang pertama adalah ikhlas. Tentu saja niat ingkang ikhlas berkorban hanya mengharap ngarep-arep ganjaran saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap balesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pamer atau cari keuntungan-keuntungan dunia. Ya, tapi semata-mata ikhlas. Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niat pingin mendekat, nyerak dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini niat hati kita selalu kita perbaiki, selalu kita jaga. Wonten ing lebetipun manah. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah berusaha memilih hewan kurban ingkang sae. Nggih, sami-sami kurban, sami-sami ngedalaken arta niku nggih berusaha milih ingkang sae. Kalau misalnya beli sapi, sapi ingkang sae, ingkang lemu, yang gemuk, yang besar misalnya. Kalau misalnya kambing, mendo, juga memilih hewan-hewan atau kambing yang sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan di dalam syariat, yang besar, yang gemuk, yang sai, yang baik. Ya. Menurut tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah niku maha baik. Nggih, Allah niku zat ingkang sae sangat. Layak balu illa toyiban. Tidak akan menerima kejawi ingkang sae-sae mawon. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, seperti tadi kisah Habil nih. berkorban dengan kambing yang baik, kambing yang gemuk, kambing yang besar, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kosok wang suli pun kebalikannya, Qabil itu memilih buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang jelek, maka tidak diterima. Tiang mawon menawi diparingi buah-buahan ingkang busuk bosok mboten purun, tidak mau menerima, tidak mau makan, ini manusia. Tiang mawon mboten purun nampi, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang mawon tidak mau menerima, apalagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja mboten pantas. Tidak pantas kita persembahkan kepada Allah zat yang maha mulia, zat yang maha baik. Ya, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali barang-barang atau hewan kurban ingkang sae mawon. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis enten aturan hewan atau kewan kurban ingkang sae niku pripun? Di antaranya adalah umur nggih. Babakan umur. Ada ketentuan menawi unta gangsal tahun, menawi sapi kalih tahun, nggih, menawi kambing setahun, yaitu ada aturan, aturannya ada ketentuan usia. Ini juga kedah kita ngertosi atau harus kita taati aturanipun. Ampun ngantos kita kurban sapi nembe usia setahun napa setahun setengah niku tidak sah nanti. Tidak diterima kurban sapi ini pun dereng poel nggih. Sapi minimal 2 tahun. Kemudian juga kambing, kambing Jawa napa kambing gembel niku ada aturan usianipun. Kemudian menawi masalah napa jantan atau betina berkaitan dengan jenis kelamin niku bebas nggih. Sapi ingkang babon angsal, yang jantan juga angsal, kambing betina juga angsal boleh, kambing jantan juga boleh. Cuma langkung sae nggih, langkung afdolipun yang jantan. Yang jantan itu lebih baik. Biasanipun langkung ageng nopo lebih besar itu yang jantan. Tetapi kalau menawi yang betina juga boleh. Tetap sah, tidak mengapa. Kemudian juga ada aturan berkaitan dengan cacat. Cacat yang tidak boleh kita gunakan untuk kurban. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan ada pada hewan kurban. Menawi kita badhe kurban, badhe tumbas hewan kurban, tidak boleh ada cacat 4 di bawah ini. Yang pertama adalah buta, nggih, wuta. Sebelah artinya mata kanan normal, sehat, tapi mata kiri buta. Itu tidak boleh. Apalagi kedua-duanya, kanan kiri wuta sedanten, buta semua, lebih-lebih tidak boleh. Dan jelas sekali kebutaannya. Wuta ingkang jelas, maksudipun dipirsani king ngajengan wis ketara nek iki sapi wuta, wedus atau mindo yang buta, kelihatan itu jelas tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah sakit dan tampak jelas penyakitnya. Ini misalipun korengen, enten sapi kok gadah koreng, wedus apa minto enten korengi pun, ingkang nedahaken bahwa kambing atau sapi niku penyakiten. Ini misalipun penyakit nopo cacingen, nopo pripun, ya yang jelas terlihat dari luar nggih. Menawi saking jauhi ketoke sehat bar dibeleh kok enten cacinge misalipun atinya atau dalam tubuhnya itu ndak apa-apa nggih. Rasulullah mengatakan sakit yang nampak jelas dari luar. Dari luar nampak. Tapi kalau misalnya saking jauhi ketoke sehat tapi ternyata dalemipun sakit itu tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh adalah hewan-hewan yang sakit dan nampak jelas penyakitnya seperti tadi korengen atau misalipun kulitnya pripun kelihatan dari luar. Kemudian ingkang nomor 3 pincang dan tampak jelas kepincangannya. Nggih, jelas nek melampah kalau melaku niku pincang jelas. Satu kakinya atau dua atau tiga atau empat sakit ya itu jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat sangat kurus. Ya tidak punya daging sampai-sampai tidak punya sungsum tulang itu juga boten angsal. Hewan-hewan ingkang jelas-jelas ada cacat kelihatan dari luarnya. Niki kedah kita hindari. Kita tepi menawi badi kita tumbas kita akan gunakan untuk hewan kurban. Ya, amargi nopo kurban niku kita persembahkan, kita paringaken dumateng Allah, kita niat kanthi sae dan kita berusaha menawi kagem Allah niku nggih milih ingkang sae. Kita pilihkan yang terbaik, kita berikan, kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita berikan yang terbaik untuk Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, Allah akan membalas bagi kita yang terbaik pula. Ya, insya Allah mboten rugi, kita tidak akan rugi, kita akan dibalas dengan pahala dan balasan ingkang langkung sae, ingkang langkung kathah. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan cacat. Kemudian yang terakhir juga kaitani pun dengan cacat ini adalah cacat saat kita membeli atau kita memilih. Nggih. Tetapi kalau misalnya kita tumbas dan peken sehat, kita tumbas dan peken sae, nggih. Sudah bagus lemu, sae mboten pincang. Tapi ternyata saat pengiriman, nggih, biasane pun dikirim saking peternak menjelang hari raya. Kemudian saking kendaraan dawah badi dibeleh kemudian pincang. Ya, maka seperti itu tidak mengapa, nggih, mboten nopo-nopo. Karena kita belinya, milihnya sae. Kemudian ada kecelakaan saat pengiriman, itu insya Allah lanjut boleh untuk sebagai hewan kurban. Walaupun kakinya patah, wau pincang, mandap saking kol gundul, nggih, kemudian jatuh, nggih, tidak mengapa insya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hewan kurban, apa yang diterima oleh Allah syaratipun, mugi-mugi kita dados menjadi orang-orang yang bertakwa, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan balasan yang terbaik, pahala yang banyak kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, menawi ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan bapak-bapak jika ada pertanyaan. wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ingkang saya sanget insyaallah. Yang pertama, ada domba yang sengaja dipotong ekornya dari peternak, tujuannya agar lebih gemuk ngeten nggih dalam masa perkembangan pertumbuhannya itu lebih gemuk kalau dipotong ekornya. Ya, maka seperti itu tidak sampai haram atau tidak sampai cacat yang dilarang atau tidak sah. Ya, tapi termasuk insya Allah tetap sah ya, itu tetap sah, boleh dipakai untuk kurban. Karena istilahnya bukan cacat yang jelas dan cacat yang orang itu melihat suatu kekurangan ya. Tapi malah dipotong sedikit nggih, tidak semuanya ngeten nggih. Dipotong sedikit kemudian supaya dipotong nggih supados sampai pol ngeten nggih. Oh iya. Ke tubuhnya. Iya. Iya. Itu seperti misalnya telinga yang kepotong, itu seperti itu para ulama mengatakan makruh, tidak sampai haram atau tidak sampai tidak sah. Ya sah, cuma menawi enten sanese ingkang langkung sae lebih baik yang lain gitu. Ya, jadi misalnya ada kambing telingane pun kepotong atau sobek, itu boleh, cuma makruh tidak sampai kepada haram, cacat yang dilarang. Ya, maka seperti itu insya Allah hukumnya nggih, ekor yang terpotong tadi. Kemudian lebih utama mana kita nderek urunan sapi nopo kita tumbas mindo ngeten nggih. Ya, lebih baik mana kita kurban kambing atau kurban sapi? Ya, ini kalau ini dalam masalah fikih memang ada perbedaan nggih, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat mindo kambing itu lebih baik. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban kambing. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kurbanipun kambing. Ada yang berpendapat sapi lebih utami. Sapi lebih baik dari sisi napa manfaatipun nggih. Menawi kita urunan sapi niku kan dagingnya langkung kathah. Ya, kalau dibanding ke mindo sapi kalih mindo niku dagingipun kathah sapi nggih, Pak. Nggih. Lebih bermanfaat sapi menawi kita nderek urunan sapi saged dibagi masyarakat dagingipun langkung kathah. Itu lebih baik sapi dari sisi manfaatipun kepada tiang sanes. Ya insya Allah tadi nggih. Jadi semuanya ada dalilnya, semuanya ada ulamanya, pendapatnya. Tetapi insya Allah yang lebih kuat adalah sapi nggih. Insya Allah sapi lebih utami dari sisi manfaatipun langkung sae lebih banyak kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat dari sisi dagingnya wow. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cekapi insyaallah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.